الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kitab Al-Kabair bil Imam Dzahabi rahimahullah. Setelah membahas tentang celaan kepada para sahabat, kemudian juga dilanjutkan Sabbul Ansar, mencela orang-orang Ansar. Sekarang kita masuk di Al-Kabirat Tasi'ah wal khamsun, dosa besar yang ke-59. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Orang yang mengajak kepada kesesatan atau memberikan contoh dengan contoh yang jelek, memberikan contoh dengan contoh yang jelek kemudian ditiru oleh orang lain, ini termasuk dosa besar. Dan tentunya ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ini tergantung dia yang dia contohkan itu kejelekannya tingkatannya bagaimana, di tingkatannya bagaimana, karena bertingkat-tingkat. Nah, ada kalanya itu termasuk perkara bid'ah, ada kalanya taib dia tidak sampai ke perkara bid'ah. Ini tentunya yang dimaksudkan adalah mengajak kepada perbuatan yang dia itu dosa besar, atau mencontohkan sebuah perbuatan yang dia termasuk dosa besar. Baik. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka atasnya, atas orang yang mengajak kepada kesesatan itu, minal ismi, dari dosa, mislu athami, seperti dosanya man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. La yankusu dhalika min athamihim syai'an, tidak berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi tidak mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Orang yang mengajak kepada kesesatan, kemudian ada yang merespon, ya. Banyak orang yang menjalankan kesesatan, maka orang-orang itu berdosa yang langsung menjalankan dolalah, dan termasuk pula pengajaknya. termasuk pula penggeraknya, termasuk pula dai-nya yang mengajak kepada kesesatan. Dan ini tidak kemudian mengurangi dosa pelakunya. Dosanya sama, ya, sang pengajak dan juga yang mau diajak. Nah, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan dengan contoh yang jelek, kana alaihi wisruha, maka bagi dia dosanya. Wa wisru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan dengannya, min ba'dih, dari setelahnya. Min ghairi ayan kusa min auzari misyai'an, tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahuma Muslim. Ini ancaman bagi orang-orang yang mencontohkan perbuatan-perbuatan jelek, menciptakan ajaran-ajaran baru, kemudian ajaran itu dijalankan oleh orang lain. Orang yang menjalankan mendapatkan dosa, penciptanya, pencetusnya, ini juga mendapatkan dosa. Nah, dia mendapatkan dosanya, demikian pula dosa orang yang mengikutinya. Ini ancaman bagi para penyeru kesesatan, ya, para pencipta kebid'ahan. Kebid'ahan-kebid'ahan yang sekarang ini diamalkan oleh kaum muslimin, maka terus mendatangkan dosa bagi penciptanya meskipun telah mati, ya. Makanya ketika dilarang kita untuk mencela orang-orang sudah mati, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang-orang sudah mati, dia sudah mendapatkan apa yang dia amalkan. Tetapi ketika dia meninggalkan ajaran yang berbahaya, yang sampai sekarang masih banyak pengikutnya, yang masih banyak orang mengamalkannya, tidak apa-apa untuk kemudian diingatkan, hati-hati fulan, dia dan apa yang diajarkan ini berbahaya. Diingatkan kaum muslimin dari bahayanya. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Di alam barzah, dia mendapatkan kiriman dosa. Nah, ketika ajaran yang dia ciptakan, ketika kebid'ahan yang dia munculkan, itu masih terus diamalkan ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat terus dapat kiriman dosa. Nah, sehingga sebaliknya, bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan, bagi orang-orang yang mencontohkan kebaikan, ketika dia wafat, maka dia terus mendapatkan kiriman pahala. Nah, karena kebaikan dia, karena yang dia ajarkan diamalkan oleh orang-orang setelahnya, min ba'dih. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, sehingga tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, semua bid'ah dhalalah. Wa fi ba'dil alfad wa kullu dhalalatin finnar. Dan di sebagian lafad dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Setiap kesesatan di dalam neraka. Naam. Seseorang ketika menjalankan kesesatan, kemudian dia mengajak orang lain, dan ajakannya itu disambut baik, maka dia mendapatkan dosa. Kalau kemudian orang itu mengajarkan kepada orang lain sampai yang lainnya dan banyak mencontoh dia, dia mendapatkan dosa-dosa yang begitu banyaknya. Naam. Sehingga ikhwani fiddina azani wa azakumullah, sehingga sebaliknya ketika ini ancaman bagi orang-orang yang mengada-ngadakan bid'ah, bagi orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, sebaliknya anjuran untuk mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencontohkan kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, sunnah yang baik. Ketika ada seorang yang bersedekah kemudian diikuti oleh para sahabat, maka harus menyatakan man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dengan amalannya dan juga pahalanya orang yang mengikuti dia. Ya, dia terus mendapatkan pahala. Nah, inilah keutamaan pula orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Idza matal insan in qata'a 'amalu. Jika manusia itu meninggal terputus amalannya illa min thalathin, kecuali tiga. Nah, di antaranya ilmin yuntafa bih, ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kemudian santri-santrinya mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lainnya, maka sang guru mendapatkan kiriman pahala di alam barzah. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Ketiga amalan yang disebutkan Rasulullah SAW tidak terputus meskipun pelakunya itu di alam barzah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, waladin saleh yad'ulah. Ini tiga-tiganya terkait dengan ilmu. Tiga-tiganya tidak lepas dengan ilmu. Orang yang bersedekah, sedekah jariyah itu juga menjalankannya karena ilmu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu juga karena dia berilmu. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Semangat untuk menyebarkan kebaikan, semangat untuk mencontohkan kebaikan. Tidak harus bilisan. Tidak harus dengan lisan kita mengajak orang mengamalkan kebaikan. Tapi bisa pula bil hal. Dengan apa yang kita jalankan. Lisan kita tidak pernah ngajak. Tapi orang niru kita. Karena perbuatan kita. Nah, ikut kita karena perbuatan kita. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Qala al-kabira as-sittun. Dosa besar yang ke-60. Al-wasilatu fi sya'riha. Perempuan yang menyambung rambut. Perempuan yang menyambung rambut. Wal mutafallijah, perempuan yang merenggangkan giginya, dikikir giginya, direnggangkan. Walwashimah, perempuan yang bertato. Ada tiga perbuatan di sini dalam dosa besar yang ke-60. Penyambung rambut palsu, kemudian yang merenggangkan giginya, dikikir, direnggangkan giginya, dan yang mentato. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah itu makna dilaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa al-wasilah? Orang yang nyambung rambut. Wal mustausilah, dan orang yang minta untuk disambungkan rambutnya. Menggunakan rambut palsu. Nah, sehingga orang yang ngelihat itu tertipu. Wah, ini rambutnya indah. Padahal pasangan. Nah, pelakunya orang yang menyambung, ya, pelakunya pegawainya atau orang yang disambung ke rambutnya. Ya. Ada orang yang rambutnya misalnya tidak bagus, ya, dia malu datang ke salon misalnya, minta untuk dipasang rambut palsu. Orang itu yang datang ke salon namanya mustausilah, minta rambutnya disambung. Kemudian pegawai salon yang kemudian nyambungkan rambut dengan rambut yang lain disebut alwasilah. Itu orang yang nyambungkan. Itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan ini masih mungkin masih banyak di kalangan kaum muslim menjalankannya. Ya. Pakai gelung, kundi, dan yang semisalnya. Ya. Yang ketiga, orang ngelihat itu tertipu dia, seakan-akan memang rambut aslinya. Kadang-kadang hanya sekedar untuk apa, guyonan atau yang semisalnya, menyambung rambutnya. Ini mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal washimah, orang yang mentato. Wal mustausimah, dan yang minta untuk ditato. Naam. Ini haram, mendatangkan laknat Allah. Bukan menunjukkan keindahan, ya, tubuhnya dipenuhi dengan tato. Ya. Bukan keindahan, itu mendatangkan laknat Allah. Ini bukan terkhusus perempuan, juga laki-laki. Nah, dan juga tidak boleh kemudian kita tasabuh dengannya. Ada tato-tato yang tidak permanen. Ya, ini tato ini permanen, dia pakai jarum, ya, sehingga mungkin seumur hidup ngecap di tubuhnya gambarnya. Ya, susah untuk menghilangkannya, harus menggunakan operasi atau semisalnya, susah. Nah, ini mendatangkan laknat. Ya. Tidak boleh untuk dipakai gagah-gagahan. Kalau ada tatonya itu gagah, sangar. Misalnya. Ini mendatangkan laknat. Al-washimah wal-mustausimah. Apapun gambarnya, apalagi kalau kemudian digambar makhluk bernyawa. Kadang wa'iyadubillah hanya mengikuti tren, kemudian seorang perempuan minta ditato sampai kemudian menyingkap auratnya ketika proses mentatonya. ini sudah mendatangkan laknat, kemudian jalannya juga harus menjalankan keharaman, ya, bertumpuk-tumpuk. Naam, bertumpuk-tumpuk taib dosanya. Meskipun di tempat yang paling tersembunyi, enggak pernah ada yang lihat sama sekali di tubuhnya. Ya, karena bajunya enggak pernah dibuka. Nah, tetap dia mendatangkan laknat. Ini perbuatan haram. Wan namisah wal mutanammisah. Dan namisah, namisah itu mencabut bulu. Biasanya bulu alis. Dicabut, dicukur, dibikin bentuk baru, dimodel alise. Ya, mungkin dia kurang bagus alisnya. Diganti, dikerik, habis, kemudian pakai spidol atau pensil dipakai lurus. Nah, misalnya nek lengkung itu kurang, sekarang wis tidak zamannya, ya. Itu diganti melengkung ke atas kebalikannya. Nah. Baik, ini mendatangkan laknat. Ya. Namisah. Dan juga orang-orang yang meminta untuk itu. Nah, wal mutafallijatil husni, mutafallijat orang yang mengikir merenggangkan giginya untuk memperindah, lil husni, ya, bukan untuk karena darurat, untuk memperindah. Kenapa kok perlu direnggangkan giginya? Anak-anak itu satu dengan yang lainnya, ini dengan tetangganya, dengan tetangga giginya itu renggang, ya, nggak rapat itu giginya anak-anak. Sehingga orang-orang wis yang sudah tua, ya, itu direnggangkan biar kayak anak-anak, ya, biar kelihatan masih ABG, sehingga giginya direnggang-renggangkan. Nah, itu tujuannya lil husni. Ya. Al mughayyirati khalqallah, itu merubah ciptaan Allah. Ya, itu merubah ciptaan Allah, dan itu mendatangkan laknat Allah. Ya. Itu mendatangkan laknat Allah. Bukan karena darurat, bukan karena sakit. Ya. Tadi dilihat di situ lil husni, untuk memperindah. Ya. Biar bagus. Kecuali kalau sakit, ini harus direnggangkan karena ini mudorot misalnya. Tidak ada masalah. Ini tujuannya untuk memperindah. Tujuannya untuk memperindah. Baik. Khani bidina azani wa azakumullah. Di sini perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat Allah, pelakunya dan orang yang memintanya. Pelakunya dan orang-orang yang memintanya. Enam. Orang yang nyambung rambut, memang pekerjaannya menyambung rambut, ya. Menyambungkan rambut dirinya sendiri atau nyambungkan rambut orang lain. Dia ambil rambut kemudian dipasang ke rambutnya, ya, biar panjang. Bukan pegawai, ya, dia sendiri, untuk dirinya sendiri. Itu juga terkenal anaknya al-wasilah. Atau orang yang meminta bantuan orang lain untuk menyambungkan rambutnya, itu juga terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah menunjukkan masih banyak kaum muslimin itu yang zuhud untuk belajar ilmu agamanya. Ya. Perkara-perkara mendasar, perkara-perkara berbahaya, masih banyak kaum muslimin yang belum tahu hukumnya. Ini perkara berbahaya mendatangkan laknat. Kenapa kok belum tahu hukumnya? Ya karena dia malas untuk mempelajari agama. Pengajian-pengajian marak di mana-mana. Baik di masjid-masjid maupun mungkin di media-media yang lainnya. Ya, di internet, di YouTube. Nah, jika mau ngaji itu sudah sekarang luar biasa banyaknya. Tapi masih tetap dia tidak mau menutup diri dari ilmu. Maka dia tidak mendapatkan udzur karena kejahilannya. Masih banyak orang-orang yang menjalankan ketika punya gawe, ketika mantenan. Ya. Harus pakai nyambung rambutnya ketika karnaval dan yang semisalnya. Ya. Al-wasilah wal-mustausilah. Ya. Orang-orang yang ditatu. Berapa banyak sampai sekarang masih tren orang-orang menggunakan tato. Kalau mungkin zaman dulu itu orang-orang tato menunjukkan orang-orang yang apa, jahat. Ya. Mungkin sekarang tato itu sebagai keindahan. Ya, tidak indah. Kalau tidak ada tatonya. Nah, baik, laki-laki, perempuan. Ya. Orang-orang yang mencabut bulu alisnya. Nah, untuk keindahan. Merubah ciptaan Allah. Enggak senang dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk dirinya. Dia merasa kurang. Kurang indah. Nah, dirubah-rubah ciptaan Allah. Al-mughayyirat. Ya. Perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah. Ini disebutkan semuanya perempuan. Karena kebanyakan perempuan yang menjalankannya. Ya. Kebanyakan perempuan yang menjalankannya. Yang kurang puas dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk dirinya. Ya. Nah, ini khana fi dina azani wa azakumullah. Baik. Wa qala sallamu alaihi wa alihi wa sallam samanul kalbi, hasil penjualan anjing, wadam dan hasil penjualan darah, haramun, haram, sehingga tidak boleh jual beli anjing, dilarang jual beli anjing, haram upahnya, haram ongkosnya. Nah, demikian pula jual beli darah, tidak boleh jual beli darah. Wa kasbul baghi, dan hasilnya pelacur, hasilnya pelacur, ini haram. Nah, orang-orang yang pendapatannya dari melacurkan dirinya. Wala'anal washimah wal mustausimah, dan Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Wa akilur riba wa mukilahu, orang yang makan uang riba dan yang ngasih uang riba. Orang yang makan uang riba, makan itu maksudnya bukan harus dimakan, bukan harus ditelan, juga dipakai. Ya. Apakah dia pakai beli rumah, dia pakai beli mobil, itu namanya dipakai. Ya. Jadi maksudnya di sini bukan harus dimakan. Ya. Dia kenakan. Ya. Tidak ada sama sekali dia pakai beli nasi, beli makan, tidak ada. Ya. Dia belikan rumah, dia belikan tanah. Ya. Itu namanya akilur riba, orang yang menikmati riba. Dan yang ngasih riba, ya. Dan yang ngasih riba mendatangkan laknat. Dan dalam hadis yang lain bukan hanya ini, satu transaksi riba itu laknat Allah mengenai pelakunya, orang yang mencatatnya, saksinya, semuanya terkena itu. Nah, Dan ini berbahaya. Wala'anal musawwirin, dan Allah melaknat tukang gambar. Tukang gambar makhluk bernyawa. Ya. Tukang gambar makhluk bernyawa. Muttafaqun alaih. Naam. Ini ikhwani fiddina azani wa a'azzakumullah. Ya. Mereka-mereka yang mendapatkan laknat. Ya. Mereka-mereka yang mendapatkan laknat. Baik. Karena pekerjaannya mungkin jual beli anjing, jual beli darah, kemudian pelacur, ini semua mendatangkan laknat, dilaknat, baik atau haram, haram apa yang mereka hasilkan. Baik. Ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis yang lain disebutkan ketika Rasulullah menyebutkan tsamanul kalbi, Rasulullah melarang hasil jual beli anjing. Demikian pula hasil upah dari pelacuran juga termasuk khulwanul kahin. Hasil perdukunan. Hasil dari perdukunan. Nah, sehingga Abu Bakar Siddiq pernah tidak sengaja makan dikasih sesuatu dari hasil perdukunan. Beliau kemudian mulutnya dilokok-lokok biar muntah semuanya. Ya. Nah, memuntahkan sesuatu itu berat, susah. Harus berupaya untuk dimuntahkan karena ada yang masuk dari barang yang haram. Nah, ketika barang yang haram itu masuk, maka dia akan menumbuhkan daging-daging yang haram. Ya. Wanar auladi, neraka itu yang lebih pantas untuknya. Nah, maka menjaga perutnya dari barang-barang yang haram. Haram zatnya atau haram cara mendapatkannya. Nah. Baik. Qala al-kabir al-hadiya wa sittun, dosa besar yang ke-61. Man asar ila akhihi bihadidatin, orang yang mengarahkan kepada saudaranya dengan besi. Nah, mengarahkan ke saudaranya, mengacungkan ke saudaranya dengan besi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man asara ila akhi bihadidatin, barang siapa yang mengisyaratkan, mengarahkan kepada saudaranya bihadidatin, dengan benda tajam, fa innal malaikata tal'anu, sesungguhnya malaikat melaknatnya. Wa in kana akhahu min ummihi wa abihi, meskipun itu saudara sekandungnya. Akhahu min ummihi wa abihi, ya, dia saudara dari ibunya dan dari bapaknya. Untuk penekanan ini, man asara ila akhihi, akhi di sini bukan hanya saudara seiman ya, tapi juga saudara kandung juga. Ketika mengarahkan senjata tajam kepadanya, ruwah muslim mendatangkan laknat malaikah. Naam. Baik. Nihan hidina anzani wa azzakumullah. Baik itu mainan ya, apalagi sungguhan. Baik itu mainan, maksudnya bermain-main guyonan, apalagi kemudian sungguhan. Baik, ini dilarang. Dilarang untuk bermain-main dengan benda tajam diarahkan kepada saudaranya. Ini yurawe. ini apa membuat takut, membuat cemas saudaranya, dilarang. Nah, dalam sebuah hadis ya, itu disebutkan di footnote nomor 2 di tengah-tengah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yasiru ahadukum ila aibis silahi, janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan kepada saudaranya dengan senjatanya. Fa inna ula yantri, karena dia tidak tahu, la'alla syaitan yanzi'u fi yadih, bisa jadi setan itu mengambilnya, menariknya dari tangannya. Fa yaqa'u fi khurdi minan nar, maka dia terjatuh ke dalam neraka. Ya. Nah, mengarahkan senjata tajam ke temannya. Ya, ini meskipun guyonan. Makanya kalau orang ingatkan, awas, gua ono setan lewat loh. Karena dia mengarahkan senjatanya ke temannya. Guyonan, enggak temenan. Ya. Ini tahib terlarang. Ya. Ini membuat takut, membuat cemas orang lain, ini dilarang. Nah, juga disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, termasuk diantaranya orang yang ngebut buanter motor maupun sepeda, ya, mengarahkan ke seseorang, niatnya nanti pas langsung direm cek, guyonan, menakut-nakut, ini dilarang. Yurowe, ini membuat takut saudaranya. Ya. Kalau pas bablas, misalnya, niatnya guyonan tapi pas ketabrak temenan, ya, kemudian mati. Ya. Nah, Syibul amat. Ya. Itu nanti ada kafarohnya. Ya. Kayak orang guyonan, konco di saat waktu cili, kena ternyata mati. Ya. Ada pekerjaan guyonan waktu cili, ternyata mati. Ini ada hukumnya ini. Itu namanya syibhul amat. Menyerupai sengaja. Tapi melemparnya sengaja. Tapi pakai batu kecil yang perkiraan itu enggak mungkin mati lah. Ternyata mati. Maka permainan-permainan yang berbahaya ini dilarang. Mengarahkan senjata tajam. Terus pura-pura mau nabrak, nantinya mau ngepot dia. Ini berbahaya dan itu dilarang. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Di dalam kitab Adabus Salaf fi ta'amul ma'annas, adabnya salaf ketika bergaul dengan manusia, di antara adab pada pergaulan itu, la yurawi'unan nas, tidak membuat cemas, tidak membuat takut orang lain. Ya. Tidak membuat takut dan cemas orang lain. Kemudian dibawakan hadisnya. Apa sih bentuk membuat yurawi itu selain tadi mengarahkan senjata guyonan, juga termasuk disebutkan Abdullah bin Sa'id an Abi Anjadi qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata akhihi la'iban wala jahadan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian ngambil barang temannya mainan atau juga sungguh-sungguh. Nah, diambil didelikno misalnya, ini dilarang. Nah, apalagi itu barang yang penting, ya, sehingga bingung nyari, dia tahu jarno ai misalnya. Nah, wah, nek wis mulai sekolah dibalikno misalnya. Ini termasuk perkara yang terlarang. Nah, baik. Waman ahada asaihi falyarudha, barang siapa mengambil tongkat saudaranya hendaknya dia kembalikan. Nah, rawi Abu Daud, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Kata Rasulullah di sini, la'iban wala jahadan, tidak boleh meskipun main-main maupun sengaja. Kalau sengaja itu mencuri namanya. Ya, sengaja diambil, enggak dibalik, no, dia mencuri. Nah, main-main disingit, no, disembunyikan. Kalau sudah bingung, baru kemudian dibalik. No. Nah, guyonan sambil cengengesan. Nah, oh, itu berdosa. Itu perbuatan dosa itu. Nah, maka adabnya salam tidak demikian, tidak boleh berteman dengan cara demikian, tidak boleh. Itu guyon yang enggak lucu, guyon yang mendatangkan dosa, guyon yang mendatangkan marah temannya. Nah, apalagi barang itu penting, nyembunyikan buku, nyembunyikan kitab. Nah, penting dipakai belajar, sampai dia dihukum oleh gurunya karena enggak bawa buku. Padahal bawa buku tapi disimpan oleh temannya. Ya. Temannya disuruh berdiri ketawa-ketawa dia. Nah, dikerjai. Ini berdosa. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Niatnya mainan, ya. Mainan yang mendatangkan dosa. Itu orang-orang yang enggak ngerti aturan main. Mainan itu ada aturannya. Permainan yang mendatangkan dosa dilarang. Baik. Kemudian disebutkan An Abdurrahman bin Abi Laila qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu yasiruna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang berjalan bersama nabi, sedang safar. Fanama rajulun minhum, ada salah satu temannya yang tidur. Satu rombongan dengan Rasulullah, ada satu teman yang tidur. Fantalaqa ba'dhum ila hablin ma'ahu, salah seorang dari kerombongan ini kemudian ngambil talinya. Ya, talinya diambil. Fa akhadahu fa fazi'a. Diambil. Nah, lalu dia terkejut mencari talinya, kok enggak ono. Nah, ini guyonan, enggak mencuri. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yahillu, tidak halal, haram itu. Li muslim ayurawi am musliman, tidak halal bagi seorang muslim membuat takut seorang muslim, membuat cemas seorang muslim, meskipun guyonan, ya, meskipun main-main. Nah, itu mainan yang tidak tahu aturannya. Ya. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Meskipun sangat akrab, meskipun dia tidak marah-marah misalnya, itu perkara yang dilarang, ya, membuat cemas. Meskipun kita anggap itu barang nggak berharga kok, ya, tapi ketika itu membuat cemas saudaranya, maka itu dilarang. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi termasuk perkara haram, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjalankannya. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Beberapa hari kemarin kita membahas masalah nahu, ya. Baik. Disebutkan ada seorang yang mendatangi hakim. Mendatangi hakim untuk mengadukan perkara warisan. Mengadukan perkara warisan. Warisannya ada, ini ada dua orang bersaudara. Nah, saya tadi mendapatkannya. Saya tadi baru membaca yang terkait dengan nahwu, ya, kisah yang terkait dengan nahwu. Juga di kitabnya Semukbil yang, atau di kitab yang di situ sebutkan apa, kisah-kisah yang dibawa kalau saya mobil juga tadi ada, saya menemukan yang terkait dengan masalah bacaan, ya. Beliau menyebutkan kisah tentang seorang yang, seorang laki-laki yang tidak bisa membedakan antara sin dengan tha, ya. Tidak bisa mengucapkan sin, tapi pasti dia mengucapkan dengan tha, ya. Sehingga itu menjadi aib ketika orang tuanya ingin menikahkannya, ada di situ tidak mau, ya. Karena itu aib. Aib. Maka disebutkan di situ, akhirnya dijodohkan dengan perempuan yang jauh. Dan ternyata setelah menikah, sang perempuan istrinya itu juga punya penyakit yang sama. Tidak bisa ngomong sin, biasanya tha. Ya. Ketika sudah menikah, kemudian dihidangkan makanan, datang seekor kucing mau makan makanannya. Sang suami ini mau mencegah kucing itu. Nyegah itu bahasa Arabnya bis, ya, menggunakan sin. Bis. Nah, tapi khawatir kalau ketahuan istrinya, dia enggak bisa ngomong bis. Kan kalau dia bis berarti bis pakai sin, pakai sa, ya. Maka dia menengai, enggak berani untuk ngusak kucingnya. Nah, sang istri juga enggak berani ngusak kucingnya. Karena dia juga takut ketahuan. Kalau ngusak bis, dia ngomongnya bis. Sama-sama khawatir aibnya ketahuan. Ya. Tapi bukan itu yang mau tak bawakan, tak cari dulu. Nah, itu di apa kitabnya beliau itu ada biah itu, ya, kisah-kisah yang dibawakan. Nah, ini mau tak carikan tadi saya. Tentang seorang, dua orang yang mengadu kepada qadhi, ya. Mengadu kepada qadhi, naam, tentang warisannya. Menghadap kepada qadhi, kemudian dia mengucapkan, nanti biar ditulis dan dipelajari ucapannya. Nah, ini ketemu. Baik. Jadi seorang ini laporan ke qadhi tentang warisannya. Dia menyatakan, yang bisa nulis bahasa Arab ditulis ya. Ketika laporan ke qadhi, dia menyatakan, inna abuna mata. Inna abuna mata. Nanti jadikan PR ya. Wa inna akhina, wa inna akhina wathaba ala mali abana fa'akalahu. Inna, inna, inna abuna mata. Wa inna akhina wathaba ala mali abana fa'akalahu. Ini keluhan orang ini kepada qadhi, ya, kepada hakim. Tahu artinya? Sudah ada yang nulis? Inna, inna abuna mata. Apa artinya? Hah? Inna abuna mata. Apa virus? Tidak tahu. Inna abuna mata. Bapak kami sudah meninggal. Ya. Wa inna akhina, dan saudara kami ini, wathaba ala malin, ngambil harta warisannya, diambil semua. Wathaba ala mali abana, dia ngambil semua harta bapak kami, saudara kami ini. Kalau dia makan sendiri. Ini laporan kepada qadhi. Ya. Nah, hartanya diambil. Nah. Baik. Kemudian dijawab, innalladzi adha'ta min nafsika, ini enggak usah ditulis. Yang perlu dipelajari yang itu. Nah, kalimat yang pendek tadi itu. Innalladzi adha'ta min nafsika adarra 'alaika bima adha'ta min malika. Yang kamu sia-siakan dari dirimu itu lebih berbahaya bagimu dibandingkan dari hartamu. Yang kamu sia-siakan dari dirimu itu lebih berbahaya dibandingkan dari hartamu yang kamu sia-siakan. Baik. Di sini qadhi menyalahkan sang anak yang ngasih laporan ini. Ya. Di sini sang anak yang ngasih laporan ini disalahkan. Nah, dalam persidangan kalah. Ya. Kamu telah menyia-nyiakan dirimu, dan itu lebih berbahaya kepadamu dibandingkan kamu menyia-nyiakan hartamu. Nah, diperhatikan tulisan tadi, inna abuna mata wa inna akhina wathaba ala mali abana fa'akalahu. Nah. Ada yang sudah belajar sampai Asmaul Khamsah? Ini karena terkait Asmaul Khamsah ini. Ya. Ini terkait Asmaul Khamsah. Kelas 3 belum ya? Sudah Asmaul Khamsah. Sudah ya, abu, aku, terus kamu, terus wadu, terus fu. Asmaul Khamsah itu kalau belajar jurumiyah, Asmaul Khamsah. Kalau tingkatan sudah naik kelas mutamimah jurumiyah, mutamimah ada tambahan, bukan lagi khamsah, ada tambahan satu, hanu. Hanuka. Nah, hanu itu hanuka. Itu kalau terjemahkan anumu. Nah, hanu. Nah. Itu naik. Jadi kitab nahwu itu naik kelas, yang tadi cuma 5 ada tambahan 1. yang tadi benar naik kelas juga salah, itu salah yang tadi. Terus gitu. Dan ada ikhtilaf-ikhtilafnya kayak fikih. Belajar nahwu itu kayak fikih. Ada kufiyun, ada basriyun ya. Nah, baik. Dan sang anak yang melapor ini disalahkan. Kenapa? Nahwunya salah. Laporin nahwunya salah ini. Apa yang kamu sia-siakan dari dirimu belajar nahwu itu lebih berbahaya dibandingkan kamu menyanyikan hartamu. Kamu laporan dengan bahasa yang salah nahwunya. Inna abuna salah. Asmaul Khamsa itu mansubnya pakai alif. Jadi ini ada beberapa kesalahan sehingga beliau sebutkan demikian. Inna abana yang benar. Inna abana. Kemudian juga di situ wa inna akhina. Wa inna akhina. Wa inna akhana. Kemudian ma ala mali abana, ini juga ada beberapa kesalahan di situ, salah nahunya. Nah, kamu yang kamu sia-siakan dari belajar nahu itu lebih besar dibandingkan kamu menyanyikan hartamu. Nah, jadi belajar roh nahu. Nah, baik, itu tadi itu tidak disebutkan di kitabnya yang Syamubil. Kisah-kisahnya semobil tidak. Nah, itu tadi saya baca di syarah Nadzom apa? Umar Yoto atau Imriti. Syarah Nadzom Imriti. Nah, di syarah Imriti ya. Bukan Umar Yoto, Imriti. Ini pentingnya belajar nahwu. Nahwu itu dipakai dalam segala bidang. Belajar tafsir, hadis, usul fikih, usul tafsir, semuanya itu pakai nahwu. Nah, sehingga orang itu tidak dinyatakan bagus ilmunya ketika dia tidak menguasai nahwunya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakum. Tadi kisahnya apa lanjutannya ya? Nah, karena makanannya itu mau dimakan sama kucing, akhirnya terpaksa sang suaminya itu getak kucingnya. Nah, bis ya, pakai sak. Lu istrinya, oh tiba-tiba podo karo aku. Jadi akhirnya enggak malu. Akhirnya cacatnya sama, suami istri sama-sama enggak iso ngomong sin. Ya, ketahuan sama-sama. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.